Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, membelanjakan atau menafkahkan harta kita di jalan Allah adalah sebuah keharusan. Tapi bagaimana aturannya dalam Al-Quran? Dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab, kali ini kita akan membahas mulai dari ayat ke-261 yang nanti akan menceritakan bagaimana aturan membelanjakan atau menafkahkan harta kita di jalan Allah serta pengembangan-pengembangannya. Tapi ada satu yang harus kita ingat, waktu menafkahkan harta kita tersebut selalu timbul motivasi-motivasi. Nah, motivasi ini pun akan kita kaji lebih dalam lagi, tentunya bersama narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Langsung kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seperti biasanya ada tiga orang panelis yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Syukron, ini adalah staf pengajar pesantren modern Dar El Falah Mandalawangi Pandeglang. Kemudian yang kedua adalah Ibu Renita Juniarti, Koordinator Pendidikan Wafa Center. Dan yang terakhir Bapak Dotrandes Haji Amarullah Marzuki, Pimpinan Metro Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan yang sudah hadir bersama kita di sini, ibu-ibu yang cantik-cantik, ini dari pengajian Nur Ala Nur dari Pesona Kayangan Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya Pak Quraish ya, kajian kita hari ini mengenai membelanjakan harta kita di jalan Allah, tapi kemudian ditambahkan dengan pengembangan-pengembangannya. Nah, seperti apa di dunia yang modern ini kita mengembangkan bahwa tetap kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Begitu ya Pak Quraish ya. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai, kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, segera akan kita mulai kajian surah Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-261 mengenai bagaimana aturan untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah serta pengembangannya. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan bahas firman Allah yang berbicara tentang nafkah. Tapi sebelum itu, saya ingin ingatkan bahwa kemarin dalam episode yang lalu kita menguraikan ayat yang membicarakan suatu negeri yang sudah hancur, yang sudah roboh semua bangunannya, kemudian dipertanyakan bagaimana Allah membangun kembali negeri itu. Nah, di sana dikatakan bahwa ternyata Allah membangunnya, menghidupkan kembali seorang yang mempertanyakan hal tersebut. Sementara ulama berkata bahwa menghidupkannya itu bukan dalam arti menghidupkan fisiknya yang sudah mati, tetapi menghidupkan semangatnya. Suatu bangsa, suatu masyarakat yang terkebelakang, yang mundur, yang kalah dalam perjuangannya, itu bisa bangkit kembali apabila ada semangat hidup untuk membangun negeri itu. Nah, tetapi semangat hidup saja tidak cukup. Perlu juga lanjutan ayat yang kemarin itu berbicara tentang iman. Perlu juga ada iman. Tetapi semangat hidup plus iman belum cukup. Perlu juga ada kesediaan untuk membelanjakan harta, menafkahkan harta di jalan Allah. Dari sini, maka ayat kita ini berbicara tentang hal nafkah itu. Seorang yang ingin membangun, membangun diri, membangun bangsa, memerlukan biaya. Nah, maka Allah di sini berfirman, bagaimana menganjurkan umat Islam untuk bernafkah, dinyatakannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan yang sangat mengagumkan dari nafkah yang dibelanjakan oleh orang-orang yang beriman. Perumpamaan nafkahnya itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai mengandung 100 biji. Kalau kita beri penjelasannya kira-kira bersedekah 1000 rupiah itu menghasilkan pahala ganjaran 700 kali lipat. Kita lihat kita ayat ini menyatakan yunfiquna fi sabilillah, menafkahkan di jalan Allah. Nah, dulu banyak ulama memahami jalan Allah itu peperangan. Sebenarnya jalan Allah itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran ada istilah sirat. Sirat itu jalan lebar. Kalau kita umpamakan sekarang, sirat itu jalan tol. Untuk mencapai jalan tol, banyak jalan-jalan kecil. Jalan-jalan kecil itu sabil. Jalan Allah. Nah, sabil ini bisa bermacam-macam. Peperangan yang adil, sabilillah. Pergi haji, sabilillah. Menuntut ilmu, sabilillah. Membangun rumah sakit, sabilillah. Membelanjakan untuk keluarga, sabilillah. Jadi segala bentuk nafkah, pembelanjaan yang merupakan kebaikan, itu namanya sabilillah. Okay. Kita kembali melihat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, atau perumpamaan nafkah dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di setiap tangkai ada 100 biji, baru dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. 7 tangkai. 7 itu apa artinya 7 toh? 7 bisa berarti angka di bawah 8, di atas 6. Kalau 1001? Apakah berarti angka di atas 1000, di bawah 1002? Artinya banyak. Ya, Pak. 7 dalam bahasa Al-Quran begitu. Jadi berarti bisa lebih dari 7. Karena itu di sini Allah menyatakan, Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, tentu sesuai dengan niatnya, sesuai dengan motivasinya untuk memberi nafkah. Nah, satu hal lagi yang kita perlu perhatikan, membantu fakir miskin itu nafkah atau tidak? Iya. Nafkah, jelas ya, nafkah. Tetapi ada peringatan dari ulama-ulama, memberikan sesuatu haruslah yang baik dan sasarannya juga tepat. Jangan kasih anak-anak di jalan ada yang minta-minta ya. Iya. Hati-hati deh. Jangan sampai pemberian itu menjadikan dia mengandalkan minta-minta. Iya. Jadi harus dipilih-pilih siapa yang diberi. Harus dipilih-pilih apa yang diberikan. Itulah yang menghasilkan pelipat gandaan. Oke. Okay. Lanjutan ayat ini, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah seperti yang dikemukakan di atas sebelumnya, kemudian dia tidak mengikuti apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut nafkahnya atau menyakitkan hati yang diberinya, Nah, ini syaratnya. Sudah beri, tetapi menyebut-nyebut. Dulu saya kasih kamu itu begini. Dulu kan saya sudah pernah kasih toh. Atau tidak menyebut di hadapannya, menyebut pada orang lain, saya bantu si A ini, sampai akhirnya si A dengar. Itu tidak memenuhi persyaratan. Atau memberi dengan gangguan. Ini deh, lain kali saya tidak mau lihat lagi muka kamu. Ini kan sudah banyak, sudah syukur saya kasih. Menyakitkan hati. Nah, ada hal yang saya ingin garis bawahi. Summa, kata summa itu artinya kemudian. Kata summa itu digunakan untuk sesuatu antara lain. Untuk sesuatu yang selang waktunya lama. Kalau saya berkata, si A datang sesaat sesudah itu, si B datang, maka kata sesaat sesudah itu menunjukkan jangka waktunya pendek. Kalau saya berkata si A datang kemudian si B datang, itu jangka waktunya panjang. Nah, apa? Mengapa Allah di sini menyatakan summa la yutbi'una ma anfaqu? Kemudian dia tidak mengikutkan dengan pemberiannya itu penyebut-nyebutan itu. Kemudian apa? Maksudnya apa? Walaupun sudah berlalu waktu yang lama dari pemberiannya, dia seakan-akan melupakan bahwa dia pernah memberi, sehingga dia tidak sebut-sebut. Itu arti kata summa. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu ganjaran mereka di sisi Allah. Kita beri contoh lagi. Kalau ibu Anda memiliki sesuatu dan ada Anda simpan pada orang lain, ada enggak kemungkinan hilang? Ya, ada. Ada kemungkinan hilang. Ada kemungkinan ditipu. Iya. Ada kemungkinan orangnya jujur dicuri barangnya. Iya. Kalau simpan di sisi Allah? Iya. Coba lihat ayat ini mengatakan lahum ajruhum. Mereka mendapatkan ganjarannya yang tersimpan di sisi Allah. Itu terjamin, pasti dapat. Tidak mungkin ada yang curi, tidak mungkin dicurangi. Tidak lahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Mereka tidak akan khawatir, tidak juga akan bersedih hati. Khawatir, takut itu adalah keresahan hati menyangkut sesuatu yang akan datang. Sedih itu adalah keresahan hati menyangkut sesuatu yang lalu. Saya takut dirampok. Belum terjadi perampokan. Iya. Saya sedih keluarga saya meninggal. Sudah terjadi. Nah, orang yang seperti ini dijamin oleh Allah tidak bakal takut, tidak juga bakal bersedih. Dalam konteks nafkah, dia tidak akan takut bahwa saya dengan bernafkah ini saya jatuh miskin. Sebab nanti kita akan baca setan itu datang menakut-nakuti. Dia juga tidak akan menyesal, waduh, kenapa dulu saya kasih orang itu sekian ini banyak. Itu kalau itu terhilang. Nah, bisa juga berarti begini, ada satu hal lagi. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki itu ada yang berbentuk pasif, ada yang berbentuk aktif, kalau itu kita katakan. Ada berbentuk perolehan, ada berbentuk penyingkiran sesuatu. Saya beri contoh. Satu orang punya anak. Atau ada dua orang punya anak. Dua-duanya sakit. Yang satu terlalu khawatir terhadap anaknya, sehingga baru flu sedikit, dia bawa ke dokter. Dia biayai. Yang satu lagi, dia tidak terlalu khawatir. Dia katakan, oh ini tidak apa-apa. Dia belikan aspro atau aspirin, sembuh. Yang mana dapat rezeki lebih banyak? Yang takut atau tidak takut? Yang tidak takut. Yang tidak takut. Iya. Dia tidak gampang takut. Iya. Tidak gampang ragu. Tidak gampang was-was. Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya. Itu yang dimaksud. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Iya. Ini menarik sekali ya Pak Quresya, nanti kita barangkali kita hubungkan dengan kejadian sehari-hari nih ibu-ibu ya, nanti bisa tanyakan lebih jauh. Kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 261. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Kita mau lihat dulu ini orang memberi tetapi dia sebut-sebut, dia ganggu. Ada kira-kira gambaran seperti ini. Dia memberi, katakanlah dia dapat ganjaran 10. Dia sebut-sebut dan dia ganggu, dapat dosa 11. Rugi ya? Pasti rugi ya Pak? Pasti rugi, itu contoh. Mengapa? Itu dipertanyakan. Mengapa tidak wajar menyebut-nyebut? Karena orang yang menyebut-nyebut merasa bahwa dia punya jasa. Ya kan? Padahal sebenarnya kita bisa berkata yang menerima juga punya jasa terhadap yang memberi. Apa jasanya? Memberikan jalan. Kalau dia tidak memberi, dia tidak dapat ganjaran. Iya. Ya toh? Jadi pada saat Anda memberi, sebenarnya Anda menerima. Iya. Bahkan boleh jadi lebih banyak daripada yang Anda beri. Yang kedua, dia ini waktu memberi, dia punya atau itu Allah yang beri dia? Allah yang memberi. Jadi sebenarnya tidak wajar menyebut-nyebut. Bahkan itu memang haknya orang yang butuh. Karena keberhasilan dia antara lain disebabkan oleh orang-orang yang butuh. Itu filosofinya begitu. Baik. Baru dilanjutkan. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Ucapan yang baik dan maghfirah, pengampunan, lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh gangguan. Ini apa ini ucapan yang baik? Mari kita lihat ucapan yang baik. Bisa jadi saya tidak beri dia sesuatu, tapi saya katakan, saya doakan Anda berhasil. Mudah-mudahan ada yang lain yang memberi Anda. Itu lebih baik Anda tidak beri. Ucapan itu lebih baik daripada memberi tapi diikuti oleh ini. Bisa juga begini. Kita lihat. Yang dimintai itu dituntut untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Yang minta dituntut untuk memaafkan yang dimintai apabila dia tidak memberi. Jadi di sini ada dua macam tuntunan. Allah menyatakan, kamu yang dimintai, ucapkan kata-kata yang baik. Kamu yang minta, jangan menggerutu. Tapi ampun, dia tidak punya itu. Ya kan? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Ada lagi maghfirah, pengampunan lagi begini, kita lihat. Ada biasa orang minta sambil mendesak ya. Iya. Ada yang minta sambil dalam dua tanda petik deh saya katakan. Kurang sopan. Nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi? Ampuni aja dia. Itu maghfirah pengertiannya yang kedua. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Dan Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu. Kekayaannya dia bisa limpahkan kepadamu wahai yang memberi. Dan Allah itu sangat kuasa menahan amarahnya. Kita kalau bertemu dengan Asma'il Husna, nama-nama Allah, maka kita dituntut untuk meneladaninya. Allah maha kaya, itu dalam arti dia tidak butuh sesuatu. Semakin kurang kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Jadi kalau Anda memiliki kekayaan yang melimpah tapi masih merasa butuh, maka sebenarnya Anda lebih miskin dari orang yang tidak punya tapi tidak merasa butuh. Nah, Allah maha kaya dalam arti tidak butuh. Allah menahan amarahnya. Kalau Allah tidak menahan amarahnya, kalau Allah tidak halim, sudah habis semua kita ini. Tapi dia tahan amarahnya, dia beri. Nah, Jadi ada orang datang minta pada Anda, walaupun dia tidak sopan, tahan amarah Anda. Teladani Allah, makhluk-makhluknya durhaka kepadanya, tapi dia tidak langsung menjatuhkan sanksi itu. Baru dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil malli wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya, famatsaluhu kamatsil shaffanin 'alaihi turab fa asabahu wa bil fatarakahu salla. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan, jangan kamu menghilangkan ganjaran atau membatalkan, menghapus keistimewaan dari sedekah kamu itu dengan jalan menyebut-nyebut atau mengganggu. Baru Allah memberikan perumpamaan begini. Kita baca perumpamaannya. Fa masaluhu kamasali saffanin 'alaihi turab. Perumpamaan orang itu nafkahnya seperti ada satu batu yang besar tapi licin. Batu besar licin. Di atas batu yang licin itu, alaihi turab, ada tanah, atau katakanlah debu. Tiba-tiba turun hujan lebat, menimpa batu itu. Kira-kira tanahnya, debunya masih ada? Ya, tidak ada. Tidak ada. Terhapus. Kalau batunya tidak licin, berlubang-lubang, boleh jadi masih ada ya? Iya. Tapi batunya besar, licin, kena hujan. Begitulah sedekahnya orang yang mengikuti sedekah itu dengan man dan ada. Tidak ada, tidak ada, tidak berbekas sama sekali. Fa masaluhu kama masali shaffanin 'alaihi turab fa tarakahu salda, maka itu menjadikannya licin, bersih, tanpa bekas. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Mereka tidak memperoleh sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Memang Allah tidak memberi petunjuk orang-orang kafir. Nah, kata kafir itu jangan anggap hanya orang yang tidak percaya pada Nabi Muhammad. Kata kafir itu juga berarti orang yang tidak bersyukur. Orang ini tidak syukur. Kata kafir itu juga berarti kikir, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Sedangkan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka untuk memperoleh keridaan Allah, itu lanjutan ayatnya, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim kama sali jannatin bi rabbih asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Seperti kebun di atas dataran tinggi, air mengalir, ada hujan yang turun. Hujannya lebat. Kalau tidak lebat, paling tidak dapat embun. Paling tidak ada gerimis. Itu menyuburkan tanah itu. Itulah perumpamaan orang yang bersedekah tanpa gangguan, tanpa menyebut-nyebut hal tersebut. Maka akhirnya dia mendapatkan hasilnya berganda. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saya kira itu. Iya, ini menarik sekali ya Ibu-ibu sekalian ya. Sudah banyak pertanyaan yang ada di kepala saya Pak Quraisy, tapi nanti barangkali kita akan bahas lebih jauh di segmen tanya jawab. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya, pemirsa, langsung kita masuki segmen tanya jawab kita yang pertama, di mana pertanyaan akan datang dari para panelis kita. Yang pertama adalah Pak Marzuki, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat yang kita kaji kali ini, Allah memberikan perumpamaan mereka yang berinfak di jalan Allah sebagaimana benih. Kita menangkap tasvir ini begitu jelas, serasa melihat satu adegan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa dengan penggambaran benih, tidak yang lainnya? Misalnya keuntungan jual beli yang berlipat sekian kali. Ini semua apakah karena penggambaran itulah yang terjelas? Atau juga ada rahasia lain yang mesti kita pahami? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya, saya kira begini, salah satu cara Al-Quran menjelaskan hal-hal yang bersifat abstrak adalah mengangkat contoh-contoh yang konkret. Kita dapat berkata bahwa salah satu contoh yang paling konkret itu, yang banyak dialami oleh umat manusia, adalah dalam konteks pertanian. Iya, apalagi dulu. Ya. Kalau mungkin sekarang teknologi ya. Iya. Tapi kalau pertanian sejak dulu sampai sekarang. Nah, karena itu di sini yang diberinya contoh adalah petani menanam benih. Dan itu kita bisa lakukan walaupun kita tidak berfungsi sebagai petani. Iya. Ibu-ibu bisa melempar sebiji tomat di pekarangan rumah. Itu menghasilkan banyak. Jadi itu contoh konkret. Saya kira itu. Iya. Baik, kita pindah ke Mbak Renita. Silakan, Mbak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, di sini saya menangkap kesan bahwa pada ayat selanjutnya dikatakan wallazina iza anfaqu lam yusrifu. Yang di sana, dan orang yang apabila membelanjakan harta itu mereka tidak berlebih-lebihan. Hal apa yang bisa menjadi range kita tentang permasalahan ini? Jadi tidak berlebih-lebihannya itu. Jadi begini, saya perjelas pertanyaannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri hamba Allah yang bersifat Rahman, yang hamba Allah yang Maha Pengasih, itu berarti juga bahwa yang bersangkutan meneladani Allah dalam sifat kasihnya. Salah satu dari sifat itu adalah apabila mereka bernafkah tidak berlebih-lebihan, tapi dalam saat yang sama tidak kikir. Nah, itulah yang harus dicontoh. Jangan, tadi saya katakan ada tempatnya, sesuai dengan sasarannya. Itu sebabnya pada awal surah Al-Baqarah ini kita pernah berkata bahwa seorang yang bertakwa dituntut untuk bekerja dan menafkahkan sebahagian hartanya. Sebahagian lainnya dia harus tabung. Sebahagian lainnya dia harus siapkan untuk masa depan. Boleh jadi untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Jangan lantas berkata, keluarkan semua apa yang di saku Anda, besok biar Tuhan yang atur. Tidak. Nah, itu jadi dia tidak kikir, tidak juga berlebih-lebihan. Saya kira itulah sifat. Karena itu juga pernah saya katakan, kebaikan dalam ajaran Islam itu berada di tengah antara dua ekstrim. Kikir tidak bagus, boros tidak bagus. Dia di pertengahan. Berani di pertengahan antara ceroboh dan penakut. Iya kan? Saya kira betul kesan itu bisa benar. Oke. Baik, kita pindah ke Mas Sukron, silakan Mas. Ya. Begini Pak Ustadz, di dalam ayat 262 itu disebutkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dan dengan menyebut-nyebut pemberiannya atau dalam istilah lain mengumumkan ini saya telah memberi sekian kepada si anu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau seandainya ada seseorang yang bersedekah kepada orang lain, dia tidak menyebutkan kepada atau tidak menyiarkan saya telah memberikan sedekah kepada si anu, tapi dalam hati kecilnya itu ada perasaan bangga dalam hati kecilnya, atau dalam hati kecilnya itu dia merasa bangga dan mengharapkan pujian dari orang lain. Apakah ini termasuk dalam kategori riya? Tapi kalau, dalam hati ya Pak? Dalam hati. Saya kira Allah yang tahu dalam hati. Ya kan? Kita ini hanya bisa memberi putusan atau penilaian termasuk apa yang kita lihat. Saya kira sangat manusiawi. Ya, orang itu senang apabila bernafkah, berbangga apabila bernafkah, tetapi jangan kebanggaannya itu ditunjukkan pada orang lain. Ya kan? Kita bisa bersyukur, kita berterima kasih pada Allah bahwa kita diberi kemampuan untuk bersedekah, untuk berbuat baik, tapi jangan kemampuan itu lantas kita tonjol-tonjolkan pada orang. Itu yang riya. Iya. Gitu? Okay. Jadi pada dasarnya tidak masalah ya Pak Quresya, lagi pula kita mana tahu dia ria atau tidak. Iya, kita tidak bisa menetapkan itu karena itu dalam hatinya. Tetapi iya, sangat manusiawi orang itu, katakanlah saya beri seseorang, saya tidak berkata terima kasih pada saya ya, tidak usah. Tetapi sangat manusiawi kalau saya memberikan seseorang lantas dia tidak mengucapkan terima kasih, iya kan? Itu sangat manusiawi kalau saya agak kecil hati, kita manusia ya, iya. Saya kira demikian. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan daripada ibu-ibu ini ya Pak Quresya. Tapi seperti biasa tetap di Tafsir Al-Misbah, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan lagi, saya akan tanya jawab kita masih membahas mengenai menafkahkan harta di jalan Allah. Kini giliran ibu-ibu untuk bertanya, silakan yang sudah siap. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Quresyihab, saya ingin bertanya Ustadz, apakah hukumnya kita berinfak dan kita peruntukkan kepada orang lain, misalnya orang tua kita, apakah pahalanya bisa sampai kepada seseorang yang kita niatkan? Apakah pahalanya bisa sampai kepada orang yang kita ibu bernafkah pada satu orang, terus pahalanya diniatkan, akan diberikan pada orang lain orang. Oh begitu. Bisa beda pendapat ulama menyangkut itu Bu ya. Tapi saya kira begini, kita bersedekah pada orang lain dengan berdoa kepada Allah supaya siapa yang ibu tujukan pahala itu dianugerahi oleh Allah bukan dengan sedekah tetapi dengan doa ibu. Jadi begini caranya, saya bersedekah dengan berdoa mudah-mudahan saya tidak kena bencana, misalnya begitu toh. Iya. Nah, saya bersedekah mudah-mudahan orang tua saya mendapat rahmat dari Allah. Jadi jangan kaitkan dengan pahala, karena kalau dikaitkan dengan pahala itu nanti ada ulama berkata itu pahala orang mati udah putus, tetapi doa masih tetap ada dan pada akhirnya akan bertemu juga Bu. Kalau dia dapat rahmat dari Allah itu sudah luar biasa, bisa-bisa melebihi pahala itu, ya kan? Jadi doa kita berdoa dengan cara sedekah. Saya kira itu. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya ingin menanyakan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 162 yang bunyinya ini, bagaimana menanamkan jiwa kita agar kita biar bisa jadi ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu loh. Biar kita tidak khawatir atau tidak bersedih hati, itu bagaimana? Iya, di suratul Baqarah juga sebenarnya ada itu uraian yang menyatakan imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Waktu Adam diperintahkan turun ke bumi ini, Allah berfirman kepadanya, suatu ketika akan datang petunjukku, ikuti petunjuk itu. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasa takut, tidak juga merasa sedih. Jadi jawabannya, mengikuti petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Bermacam-macam. Salat dengan khusyuk, sedekah, berbuat baik pada orang, membantu. Itu yang menjadikan orang tidak merasa khawatir, tidak juga merasa sedih. Jadi mengikuti, itu secara umum ya, mengikuti. Nah, di ayat kita ini, itu dinyatakan bahwa sedekah secara tulus, tanpa menyebut dan lain-lain sebagainya, itu dampaknya adalah tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih. Itu. Ya, ada lagi Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, masal dalam Al-Quran itu kan sangat banyak sekali Ustaz. Masal, contoh-contoh itu. Dan ini menjadi ciri khas Al-Quran. Tolong penjelasan Ustaz lebih jauh tentang hal ini Ustaz. Makasih. Kok ini panjang ini kalau kita mau jawab ya. Tapi sepintas. Ada perbedaan antara misil dan masal. Masal itu adalah perumpamaan yang mengagumkan, tetapi tidak persis sama. Itu kata masal. Itu sebabnya kalau kita baca memang banyak sekali masal dalam masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun, dan perumpamaan yang sangat mengagumkan menyangkut sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai dari madu, dari ini. Apa memang sama itu sungai dari madu dengan sana? Tidak. Nah, jadi masal itu hanya perumpamaan yang mengagumkan atau yang mengherankan, tetapi tidak persis sama. Tujuannya seperti apa yang saya katakan tadi, tujuannya itu adalah untuk mendekatkan pemahaman kepada seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, masal itu oleh Al-Quran dikatakan tidak dapat difahami maknanya yang sedalam-dalamnya kecuali orang-orang yang maha mengetahui. Kalau saya bisa beri contoh, masal itu bisa menjadi lambang, bisa bermacam-macam penafsiran lambang. Saya berikan ibu satu contoh. Merah apa artinya? Warna. Bisa banyak artinya merah. Marah. Oke, okay, satu. Stop, tidak boleh jalan. Oh iya. Apalagi? Berani. Berani, ya kan? Itu kalau saya jadikan ini sebagai masal. Tapi kalau saya berkata bajunya merah, tidak ada penafsiran selain dari ini. Jadi banyak uraian Bu menyangkut masal itu. Saya kira dua itu yang dapat saya kemukakan sekarang. Iya. Baik, ada lagi yang lain Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami mau menanyakan, Allah akan melipat gandakan apabila kita menafkahkan bagi yang Allah kehendaki. Jadi mohon penjelasan yang dikehendaki itu yang bagaimana? Yang dikehendaki itu adalah kita ketahui kehendaknya melalui apa yang dijelaskannya dalam kitab suci ini. Antara lain, kalau yang kita baca jangan ikuti dengan mengganggu, ya toh? Iya. Jangan ikuti dengan menyebut-nyebut. Mm-hmm. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Berikanlah yang baik. Jangan beri yang haram. Cara pemberiannya harus baik. Kita seringkali ada semacam kita suruh orang sini datang ambil. Sebenarnya zakat itu mestinya diantar supaya tidak menjadikan orang yang butuh itu malu datang minta. Itu semua yang dikehendakinya. Nah, pelipat gandaan ini sesuai dengan sistem kehendak yang ditetapkannya, bisa pelipat gandaannya lebih dari 700, bisa cuma 100, bisa cuma 2, tergantung dari banyaknya persesuaian antara cara bersedekah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mungkin bertanya simpel aja, cuma apa pemberian itu kan biasanya diberikan antara suami atau istri ya, atau terhadap anak. Terus hukumnya apa kalau kita misalnya memberikan, terus saya cuma ingin bertanya bahwa dia bilang apa itu kalau udah diberikan itu anak ini gitu kepada kita. Misalkan di apa menyampaikannya melalui orang lain, dititipkan. Nah, terus ucapan apa yang disampaikan, cuma ingin mendengar gitu, itu hukumnya apa Ustadz, ria atau bagaimana? Tergantung Bu ya, kalau sekedar ingin mengetahui apa yang disampaikannya, saya kira tidak ada masalah Bu. Ya, sama juga kalau kita bertanya dia sudah terima atau belum. Ngomong apa gitu misalnya, ucap apa itu, tidak punya kaitan yang sangat erat dengan keikhlasan. Sama juga halnya kita akan bahas dalam salah satu episode, apakah memberi dengan ingin disebut, memberi kado dengan menulis nama, itu ikhlas atau tidak? Itu ada bahasan tersendiri ya kan? Kita nah, akan ibu-ibu bahas, bingung tuh Pak. Pak Kure, antara ikhlas gak ikhlas ya. Oke, ibu-ibu ya bingung ya, karena semua kalau ngasih kado pakai nama Pak Kure. Oke deh, itu dia. Jadi itu kita bisa berkata tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Nanti kita akan baca intubdus sadaqat au tukhfuha fani'imah. Ya, kalau kamu memberi dengan terang-terangan atau kamu sembunyikan, itu baik-baik saja. Karena keikhlasan punya tempat tersendiri. Pak Kuris, ada yang menggelitik sedikit yang ingin saya Pak Kuris menegaskan kembali. Tadi Pak Kuris mengatakan bahwa apa yang kita nafkahkan di jalan Allah itu seharusnya sesuatu yang memang baik ya Pak Kuris ya. Kalau dari hasil korupsi, kemudian Pak Kuris ini dimasukkan, apalagi bulan Ramadan ya Pak Kuris ya, sedekah, infak, zakat semua. Apakah menyelesaikan Pak Kuris? Sama sekali tidak. Sama halnya, kalau saya beri contoh, pakaian saya terkena najis. Katakanlah pipis bayi. Bisa saya cuci bersih? Bisa. Kalau najis itu adalah kotoran binatang atau kotoran manusia, bisa enggak saya cuci? Kalau saya cuci lantas bersih. Betapapun Anda lakukan, dia tetap najis. Korupsi itu najisnya kayak gitu. Jadi kalau lantas Anda ambil, saya ambil sebagian, saya beri, ini tetap. Ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Tuhan itu baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Iya. Jadi janganlah. Jadi ganjaran apapun tidak usah diharapkan ya Pak Kuris ya. Ada. Mungkin yang kita pelajari hari ini yang harus kita ingat-ingat bahwa kalaupun kita memberi dengan apapun ya Pak Kuris, jangan disebut-sebut sampai kemudian orangnya sendiri tahu begitu ya Pak Kuris. Dan kemudian jangan berusaha kemudian memang si selain disebut-sebut membuat orang yang memberi itu kemudian sakit hati barangkali Pak Kuris ya. Gerutuan, makian atau apapun gangguan kesana. Insya Allah di bulan Ramadan ini waktu kita berusaha untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, tuntunan ini semua jadi pedoman bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk para ibu-ibu sekalian, panelis di sini juga Pak Kuris dan juga pemirsa di rumah. Kita akan insya Allah bisa berjumpa kembali besok tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.